la dirhamun riba ashaddu indallahi ta'ala min sittin wa thalathina zanyatan fil khati'ah. Untuk satu dirham riba di sisi Allah lebih berat dari 36 kali berzina menurut ukuran kesalahan. Hadis riwayat Ad-Daruqutni.